الرحيم الحديث الثاني sampai sini. Hadis yang kedua kemana? Apa? Masih niat? Tapi masih pembahasan niat. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, niyatu, adapun niat, hiya qasdul qalb, maksud tujuan dari jiwa, dari hati. Maksudnya apa, tujuannya apa, untuk apa, keinginannya apa, itu niat. Wala yajibu talafuz bima fil qalb fi syai'in minal ibadat, sehingga tidak wajib seorang melafadzkan niatnya dari apa yang ada di dalam hatinya, dari ibadat. Misalkan saya niat mau sholat, saya niat dilafadzkan sama dia. Wa kharraja ba'du ashab syafi'i annahu lahu qawlan bishtirati talafud bin niyal as-salah. Sebagian kawannya al-imam syafi'i rahimahullah mensyaratkan bolehnya talafud bin niyah untuk sholat. Itu untuk sholat saja, di luar sholat ya tidak. Ya. Wa ghalatahul muhaqqiquna minhum. Tetapi oleh kalangan muhaqqiq dari kalangan syafi'iyah sendiri disalahkan, artinya tidak benar. Ikhtalafa al-muta'akhiruna min al-fuqaha fi talaffuz bin-niyyah fi shalah wa ghairiha. Dan mutaakhir dari kalangan fuqaha berselisih pendapat tentang masalah talaffuz, melafadzkan niat ketika salat. Fa minhum man istahabbahu wa minhum man karihahu. Di antara mereka ada yang mengatakan mustahab, di antara mereka ada yang membencinya. Dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah talafud binnya, di sini adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi bukan nawaitunya, tetapi takbiratul ihram. Itu siapa yang mengatakan, lupa itu. Sudah kita singgung dalam Umdatul Ahkam. Wala yu'lam fi hadhihi al-masail naqlun khasun 'an as-salaf wala 'an al-a'imma illa fil hajj wahdahu. Tidak diketahui di dalam permasalahan ini penukilan khusus dari kalangan salaf bolehnya melafadzkan niat, tidak ada. Juga tidak ada satu imam pun menukilkan bolehnya talafud bin niyah kecuali di dalam haji. Karena Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, idza aradal haji sami ma yuhillu bih. Apabila seorang hendak haji, maka hendaknya dia membaca nama Allah ya, dan menamakan atau melafadzkan ya, dan talbiyah. Waruya anhu anhu qali sami fi talbiyah, dia mengucapkannya ketika talbiyah, labbaik umratan wa hajjan. Adalah sami manahnu fi, dan ini bukan pembahasan kita. Fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru nusuka fi talbiyati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyembelihannya ya pada talbiyahnya labbaik umratan wa hajjan. Wa innama kalamuna fi annahu yaqulu inda iradati aqdil ihram. Tetapi pembahasan kita adalah ketika hendak ihram. Allahumma inni uridul hajja wal umrah kama istahabba dhalika katsiran minal fuqaha. Ya, jadi ketika hendak haji atau hendak ihram, ya berarti kalau hendak ihram sudah berada di mana? Di Makkah. Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, sungguhnya aku menginginkan haji atau umrah. Maksudnya ya dia mau umrah atau mau haji, atau mau digabungkan antara umrah dan haji. Kama istahabba dzalika katsiran minal fuqaha, sebagaimana dikatakan oleh fuqaha, para fuqaha itu mustahab. Wa kalam Mujahid laisa sharihan fi dzalik, adapun kalam Imam Mujahid tidak jelas, tidak terang-terangan di dalam masalah ini. Waqala aktsar salaf minhum Atha wa Tawus wal Qasim bin Muhammad an-Nakhai tajanniya indal ihlal. Kebanyakan dari kalangan salaf, di antaranya Atha, Tawus bin Kaisan, wal Qasim bin Muhammad, wal Nakhai, al-Imam an-Nakhai, tajanniya indal ihlal. Bolehnya melafadzkan niat ketika ihlal. Wa sahha an Ibn Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi, dan telah sahih dari Abdullah bin Umar, beliau mendengar salah seorang ketika ihramnya mengucapkan Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, sungguh aku hendak meniatkan haji atau umrah. Faqala lahu ata'lamun nas aw laysa Allah ya'lam ma fi nafsik. Ya, maka dikatakan kepada orang tersebut, atu'alimun nas atau atu'alimun nas, apakah kamu menyebarkannya atau supaya manusia mengetahuinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di pada diri kamu? Wa nassa Malik ala mithl hadza, dinaskan oleh Imam Malik sama seperti tadi di atas. Sunnah la yastahabbu an lahu an yusami ma ahrama bih, tidak dianjurkan seseorang ketika ihram mengucapkan yang tadi, Allahumma inni uridul haji. Ini pendapat Imam Malik awil umrah. Hakahu sahib kitab Tahdzibul Mudawwana min ashabi, qala Daud qultu li Ahmad, berkata Imam Daud di Imam Abu Daud, maksudnya Abu Daud di dalam Masail Imam Ahmad rahimahullah, qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ataqul qabla takbir yani fi shalah syai'an, aku katakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah engkau mengucapkan sesuatu, mengucapkan niat atau apa sebelum salat, sebelum takbiratul ihram? Maka dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada, langsung saya takbir. Wa la qad yadkhulu fi annahu la yatalaffaz bin niyyah. Dari sinilah Imam Ahmad rahimahullah tidak melafadzkan niat. Wallahu a'lam. Ya, adapun para imah, kalau enggak saya Baihaqi atau siapa itu, dari ashab Syafi'i, ini juga ashab bukan Imam Syafi'i. Ya. Nah, atau disandarkan kepada Imam Syafi'i, ini pun dikatakan juga oleh mazhab Syafi'i ya, mengatakan itu adalah ketika takbiratul ihram, bukan artinya nawaitu salat al-isya arba rakaatin mustaqbil al-qiblah fardhan lillahi ta'ala, misalkan Ya tidak dilafadzkan seperti itu. Langsung takbiratul ihram. Nah, ini yang benar masalah at-talafuz binniyah di dalam ibadah itu tidak ada kecuali masalah haji. Ada beberapa salaf yang melakukannya. Seperti Imam Mujahid dan para imam yang lainnya. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ولا صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari maka tiba-tiba datanglah salah seorang yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya, tidak terlihat bekas perjalanan pada dirinya, dan di antara kami tidak ada yang mengetahui siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai orang tersebut duduk kepada Nabi SAW dan menyandarkan dua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Wada kafai dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya Rasulullah SAW. Waqala, dan orang tersebut bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Hambarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah. Islam itu kamu bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tuqimus shalah, menegakkan salat, menaikkan zakat, berpuasa Ramadan, pergi haji ke Baitullah apabila mampu. Qala sadaqta, benar kamu. Qala, para sahabat berkata, fa'ajibna lahu, kami terheran-heran terhadap orang itu. Dia bertanya, dia juga yang membenarkannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, benar kamu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah Maha melihat kamu. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ala fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat. Qala anta lidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Antara al-hufat al-urat al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan, dan kau melihat seorang yang tidak memakai sendal, telanjang, ya, mereka meninggi-ninggikan di dalam bangunannya. Tuman talaqa, kemudian orang tersebut pergi. Falabithu Maria, dan aku menunggu sejenak. Tsumma qala li ya Umar, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ala wa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, hadal hadith tafarrada Muslimun anil Bukhari bi ikhraji. Hadith ini Al-Imam Muslim menyendiri di dalam mengeluarkan hadith ini daripada Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini, hanya Imam Muslim saja. Fakharrajahu min tariqi Kahmash an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Dikeluarkan dari jalan Kahmash dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, berkata, orang yang paling pertama kali ya berbicara tentang takdir di negeri Basrah. Basrah itu di mana sekarang? Irak. Bernama Ma'bad al-Juhani, Ma'bad bin Abdullah bin Uaimir al-Juhani. Kana mimman thara ma'a Ibn al-Ash'ath, qatal Hajjaj, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Fantolaktu ana wa Humayn bin Abdurrahman al-Himyari hajain au mu'tamirin, maka keduanya aku, ya kata siapa? Yahya bin Ma'mar, aku pergi bersama Humayn bin Abdurrahman al-Himyari, Himyar dari Yaman, hajain au mu'tamirin, keduanya kami dalam keadaan haji atau sedang umrah. Faqulna, maka kami bertanya, laula kina ahadan min ashabi Rasulullah SAW, kalaulah seandainya ketika umrah ini atau ketika haji ini kami berjumpa dengan para sahabat atau salah seorang sahabat Rasulullah SAW, fasa'alnahu, kami bertanya, amma yaqul haulai fil qadar, tentang apa yang dikatakan oleh mereka tentang masalah qadar, qada wal qadar, takdir. Wa wuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al masjid, maka kami diberikan taufik oleh Allah berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sedang berada di dalam masjid, Masjidil Haram di Mekkah. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali, wa dhanantu anna sahibai sayakilu al kalam ilayya, maka aku mendekatinya, aku bersama sahabatku, kawanku, salah seorang di antara kami ada yang samping kanan dan ada yang di samping kiri. Fadhanantu, dan aku menyangka anna sahibi bahwasanya kawanku akan mewakilkan pertanyaannya kepadaku. Faqultu ya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya untuk Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar kunyahnya. Inna qad dhahara qibalana nasun yaqra'un al-Qur'an wa tafakkaru wa tafaqqahu wa yatafakkarun al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya di zaman-zaman sekarang telah muncul ada orang-orang yang baca Al-Qur'an, wa yataqaffarun al-'ilm ay tatabba'una wa qila yajma'una. Ada yang mengumpulkan ilmu, wa dzakara min syanihim, dan disebutkan ciri-ciri mereka, annahum yazumuna an la qadar. Mereka baca Quran, ya belajar juga, tetapi mereka mempunyai pemahaman bahwasanya tidak ada takdir. Wa annal amra unuhun. Ya, dan bahwasanya kejadian yang ada di alam semesta itu unuf. Unuf itu maksudnya em lam yasbik bihi qadarunul ilm min Allah taala. Jadi begitu saja, terjadi begitu saja, Allah tidak tahu tentang kejadian alam semesta, kejadian takdir yang lain, yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Terjadi begitu saja, tidak ada yang mengatur. Ya, wala ilm min Allah, dan Allah tidak mempunyai ilmu di dalam hal itu. Ini pendapat mereka. Padahal orang ini atau kelompok ini membaca Al-Quran. Kelompok ini mengaku punya ilmu. Faqala, kata Abdullah bin Umar, yakni Abu Abdurrahman, idza laqita haula, idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum. Apabila kamu berjumpa dengan mereka, kelompok ini yang baca Al-Quran mengaku punya ilmu tetapi mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui terjadi sesuatu kecuali setelah terjadinya, atau Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengetahui masalah kejadian yang ada. Annal amr unuh. Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, apabila kamu menjumpai mereka ini, akhbirhum, sampaikan kepada mereka, anni bari'un minhum, sungguhnya aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan sesungguhnya aku berlepas diri, sungguhnya mereka berlepas diri dariku. Ini pentingnya bara'ah, pentingnya berlepas diri, walaupun disampaikan oleh orang lain. Ya, seorang dituntut kamu harus berlepas diri, enggak mau, ya ini aneh. Ya, apalagi. Nah, ini fi'lus salaf. Ya, salaf seperti itu. Ketika ada tuduhan, ada suatu peristiwa dan lain sebagainya, dan dibutuhkan bara'ah, maka lakukan. Ya. Bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an tidak diminta, tapi dia berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Nah, walladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar law anna la ahad law anna li ali mithl uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang mana Abdullah bin Umar bersumpah atasnya, kalaulah seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan, ma qabilallah minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infaknya, hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman terhadap takdir, bahwasanya Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Dan Allah sudah menulis takdir. Ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menulisnya. Allah Maha mengetahui. Adapun mereka Qadariyah menganggap bahwasanya Allah tidak mengetahui kejadian-kejadian di alam semesta. Perkaranya ya terjadi begitu saja, alamiah kata mereka. Maka ini kelompok Qadariyah yang mana Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang-orang tersebut. Tsumma qala haddatsani abi Umar bin Khattab. Kemudian kata Abdullah bin Umar, telah mengabarkan kepadaku ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama di sisi Rasulullah SAW, maka disebutkan hadis yang tadi kita bacakan yang panjang itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddal barakallahu.